Ya, di catatan kaki Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan tiga rincian yang menjadi tiga pendapat yang ada dalam madzhab Imam Ahmad dan yang lainnya telah berdasarkan anggapan bahasanya perkara pokok yaitu khamr statusnya adalah najis. Adapun menurut pendapat yang rajih menurutku yaitu khamr itu suci dan tidak najis, maka berdasarkan hal ini, jika khamr saja suci, maka al-hashishah, maka ganja, mimpi biar aula, lebih-lebih lagi, tentu lebih jelas ke kesuciannya. Dan kaidah mengatakan bahasanya semua yang najis itu haram, pun tidak semua haram itu jadi benda najis. Dan kami telah jelaskan berkali-kali bahasanya berbagai dalil menunjukkan tidak najisnya khamr. Dijelaskan dalam banyak fatwa beliau di Syarah Mumtah, demikian juga di berbagai fatwa beliau yang menyampaikan bahasanya pendapat beliau dalam masalah khamr menyelisih pendapat jumhurul fuqaha. Jumhurul fuqaha mengatakan khamr itu najis, namun sebagian ulama Al-Muzani dari muridnya Imam Syafi'i dan yang lain mengatakan tidak najis. Dan ini yang dikuatkan oleh Muhammad bin Salah Al-Uthaymin di banyak tempat, di Syarah Mumtah dan di yang lainnya. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Tarsuddin Al-Albani di Tamamul Minnah. Lain hanya dengan Syaikh Abdullah bin Bas, beliau menguatkan pendapat jumhur yang mengatakan bahasanya khamr adalah najis. Di antara alasannya adalah yang pertama, hukum asal benda adalah suci kecuali ada dalil. Maka kita tanyakan mana dalilnya. Wadha dalil salbi, alasannya adalah dalil salbi, dalil dalam bentuk meniadakan. Bimakna dengan pengertian nanti kita meniadakan, meniadakan dalil adanya dalil kenajisan khamar. Wanakul kita katakan khamar itu tidaklah najis. Mana dalilmu yang mengatakan bahasanya khamr itu najis? Karena hukum asal benda adalah tidak najis. Suki. Antilaton. Lam yuk marin nasu di rosbil awalani kita wa arafu sekarang kita aswabi walau dan najisatan ma arafu di anna hu la yajudu iroh innal ladzi hurima syurbuha hurima bay'uha. Innal ladzi hurima syurbuha hurima bay'uha. Anna rajulan ata bi riwayat li khamrin ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sallam ahdaha. Riwayati atau rawiyat ya, saya birawiyati sirat yakulu biha bima sarartahu. Qala qultu biha, qala inna Allah famarawiyati wa arafal khamra alasan yang kedua tadi dalil salbi, salbi itu dalil negatif, kemudian adillah ijabiyah dalil positif, yaitu khamr tatkala diharamkan manusia tidaklah diperintahkan untuk membersihkan wadah-wadah khamr, dan mereka menuangkan khamr di pasar. Seandainya khamr itu najis, maka mereka tidak boleh menuangkannya. Bi'annahu, karena tidaklah diperbolehkan menuangkan sesuatu yang najis di jalan yang dilewati oleh banyak kaum muslimin, karena ini berarti membuat gangguan di jalan. Ditambah terdapat hadis dalam Sahih Muslim dengan redaksinya Allah, sesungguhnya zat yang mengharamkan meminumnya telah mengharamkan jual belinya. Hal ini dilatar belakangi ada seorang yang datang rawiyati khamrin wadah khamar menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihadiahkan wadah khamar tersebut untuk Nabi, maka Nabi mengatakan khamar telah diharamkan. Maka ada salah seorang sahabat yang duduk bisik-bisik dengan si pemberi hadiah, tak lama berbicara bersama pemilik rawiyah, pemilik wadah tersebut, si Ron, dengan kata-kata yang lirih. Dia katakan kepada pemilik khamar, jual saja khamarmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyai sahabat yang membisiki, bima sarahtahu, apa yang kau bisikkan padanya? Qultu, aku katakan padanya, jual saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah subhanahu wa ta'ala jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya. Maka pemilik khamar tadi kemudian membuka mulut wadah khamar, lalu dia tuangkan khamarnya, dan Nabi SAW tidak mengatakan padanya, cucilah wadahmu nanti kalau mau kau pakai, padahal jelas dia mau memakainya. Maka ini menunjukkan bahwa khamar tidak najis. Walakin ma'ahat, meskipun demikian, membersihkan diri dari khamar adalah satu hal yang lebih baik. Artinya, lau anal insana, bahasanya seandainya seseorang itu tatahara, membersihkan diri dari khamar, tentu itu lebih baik. Akan tapi ini bukan kewajiban. Adapun hashisha, adapun masalah ganja, maka berkaitan dengan hukum haram, maka sebagaimana dikatakan oleh Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, oleh karena itu aku berprasangka atau aku yakin berbagai negara di dunia ini memerangi ganja, yang ganja ini sama dengan al-mukhadirat, narkoba, lebih daripada upaya negara-negara tersebut untuk memerangi khamar, karena ganja itu lebih merusak daripada khamar. Ya, maka kata Abdullah bin Taimiyah, ganja itu termasuk khamr dari sisi lafaz, dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah fatwa kepada kami tentang dua jenis minuman yang kami buat di Yaman. Dan Abu Musa al-As'ari ini orang Yaman. Yang pertama adalah al-bid'ah, yaitu madu yang dibuat nabir sehingga artinya akhirnya mengalami fermentasi menjadi khamar. Dan al-mazru, yaitu minuman yang terbuat dari jagung, wasyair dan gandum, dibuat nabid sehingga mengalami fermentasi. Kalau kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberi jami' kalim. Jami' kalim, kalimat yang ringkas, syarat makna. bikhawatimihi, lebih tepat catatan kaki, wa khawatimihi. Beliau dikasih khawatim kalimat-kalimat yang menjadi kalimat penutup. Faqal, lalu Nabi memberikan jawaban, tidak memberikan jawaban satu-satu atas pertanyaan Abu Musa al-Ashari, namun memberikan kaidah kullu muskirin haramun, setiap yang punya sifat memabukkan dia haram. Di sini dikenal Bukhari dan Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari hintah, gandum halus, bisa dibuat khamar. Dari gandum kasar juga bisa dibuat khamar. Dari kismis bisa dibuat khamar. Dari kurma bisa dibuat khamar. Dari madu bisa juga dibuat khamar. Dan aku melarang semua yang memabukkan. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Namun tidak ada pada riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah kata-kata aku larang semua yang memabukkan. Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib. Kemudian Tirmidzi mengatakan setelah menyebutkan riwayat yang mauquf kepada Umar, wa hadi asahu, ini lebih sahih daripada hadis Ibrahim bin Muhajir, ini riwayat yang marfu. Sedangkan Al-Munawi Asy-Syafi'i mengatakan sanadnya sahih. Hadis ini juga dinilai oleh Al-Albani dalam sahih Ibnu Majah. Adz-Dzahabi memberikan isyarat bahasanya hadis ini menyelisih yang telah dikenal oleh para ulama, bahasanya hadis ini mauquf kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kalau dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, maka ini marfu. Walakin hadza fi sahihain, dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Umar dalam bentuk mauquf. Ana khotaba Umar, untuk menyampaikan khutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan khamr adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua yang memabukkan itu khamar dan semua yang memabukkan hukumnya haram. Dalam berat yang lain, semua yang memabukkan itu adalah khamar dan semua khamar itu haram. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan itu adalah haram, dan sesuatu yang memabukkan dalam al-farqu atau al-farqu itu ukuran wadah di masa Nabi yang cukup besar, maka jika memabukkan atau diminum dalam jumlah yang besar, maka sepenuh satu telapak tangan juga haram. Dikatakanlah Abu Dawud, Tirmidzi, dinilai hasan oleh Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Ibnu Mulaqin sebagaimana dalam Khulasa Al-Badr Al-Munir. Kemudian dilihatkan oleh ahli sunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin, dari beberapa jalur sanad, Nabi bersabda, jika dikonsumsi dalam banyak itu memabukkan, maka sedikitnya hukumnya haram. Dikutip Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan hadis hasan gharib dinasahi oleh Ibnu Hibban. Wasahar al-Hufaq dan para ulama hadis pun telah menilai sahih hadis ini. Syekh Muslimin mengatakan, dan aku menyangka aku beranggapan bahasanya riwayat dan hadis-hadis ini jelas maknanya, tidak perlu diberi komentar. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang satu minuman yang mereka minum di negerinya yang terbuat dari jagung, yang disebut dengan Mazru, berarti negerinya apa? Negeri Yaman. Maka Nabi bertanya, apakah itu memabukkan? Dan dia mengatakan betul. Nabi bersabda, semua yang memabukkan haram. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki janji, barang siapa yang meminum hal yang memabukkan, maka Allah akan berikan padanya minuman dari tinaful khobal, Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu tinaful khobal? Nabi mengatakan keringat penduduk neraka atau perasan penduduk neraka. Komentar saya muslimin, ancaman bagi orang minum khamar yaitu akan diberi minuman pada kiamat dari perasan badan penduduk neraka. Dan tidak termasuk dalam ancaman ini orang yang minum khamar kemudian tobat dan insaf, karena tobat itu menghapus dosa sebelumnya mahma kana sebesar apapun dosa itu. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Maka jika kemusyrikan yang itu menyebabkan kekal dalam neraka, demikian juga zina dan membunuh orang, jika seorang itu bertobat darinya maka Allah menerima tobatnya, maka demikian pula meminum khamar atau dosa yang semisal. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, setiap yang menutup akal itulah khamar, setiap yang menutup itu akal adalah khamar, dan setiap yang memakukan itu haram. Wala hadisan hadis-hadis di hadal bab dalam masalah ini banyak dan terkenal. Jama'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan bima utihi min jawami'il kalim, dikarenakan dia diberi kemampuan jawami'il kalim membuat kata-kata yang ringkas serat makna. Kumpulkan semua yang menutup akal dan mabukan adalah khamar tanpa membeda-bedakan satu jenis dengan jenis yang lain, padat atau tetap cair. Dan tidak ada pengaruh apakah sesuatu yang mabukan tersebut dimakan ataukah diminum. Ala'anal khamar qad ustubigha, dan khamar itu terkadang ustubiqa dijadikan sebagai lauk. Catatan kakinya ada di halaman sebelumnya. Ustubiqa bil khamri artinya yakni yuktadamu bihi, dijadikan sebagai idam. Ayu ja'alu idama, dijadikan sebagai idam. Idam sama dengan lauk. Bagaimana orang dulu menjadikan khamr sebagai lauk? Bayar misul insan, seorang itu mencelupkan roti ke dalam khamr, kemudian khamr diminum, setelah itu rotinya dimakan. Fahadha yukalu anhu surbul khamri, maka hal semacam ini juga disebut dengan minum khamr. Kalau kita roti sama susu, ini roti sama khamr. Sebagaimana hasisa itu juga bisa dicairkan watakunu ma'an, sehingga ganja tadi berubah jadi berbentuk air dan diminum. Fakul khamrin, sehingga kesimpulannya khamr itu mungkin untuk dimakan, mungkin juga untuk diminum. Dan ganja itu mungkin untuk dimakan, mungkin juga diminum. Maka minuman khamr itu bisa dimakan, bentuknya dengan istibgha, dijadikan lauk. Sedangkan khamr yang berbentuk keras yaitu ganja bisa dicairkan dengan air kemudian diminum. Nah, maksud Abu Labbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan perkataan beliau ini, ganja itu bisa jadikan lauk, khamr juga bisa dijadikan cairan. Bantahan kepada orang yang berpendapat ganja bukan khamr dengan alasan ganja tidak diminum. Maka Abu Lahab Tsaimiyah yang membantah pendapatnya dan mengatakan, gimana kalau khamr itu dijadikan, gimana kalau khamr dijadikan lauk? Yakni idaman itu lauk, ya, roti dimasukkan ke dalamnya kemudian dimakan, apakah kalian masih menilainya sebagai khamr apakah tidak? Maka mereka tentu akan mengatakan iya, kami menilainya khamr. Idan jika demikian wa khamr, maka khamr itu adalah khamr padahal dia tidak diminum namun dimakan pakai roti. Wahafisha, demikian juga daun ganja bisa dicairkan dalam air kemudian airnya diminum, apakah kalian menilainya sebagai khamr? Maka di sini apa sih Taimiyah memaksa mereka untuk mengatakan iya, dan jika mereka mengatakan iya, maka kita katakan, lalu kita katakan perbedaan apakah antara daun ganja itu dihancurkan dengan air liur dalam mulut ataukah dihancurkan pakai wadah di luar mulut? Ini pakai air daun ganja, masukkan apa wadah, kasih air supaya ganjanya bercampur dengan air dan airnya diminum. Nah kalau ini airnya air liur, apa bedanya? Kok dianggap ganja bukan khamr faswa? Maka yang benar sebagaimana dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang mabukan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Dan ancaman untuk orang minum khamr akan diberi minuman pada hari kiamat dari tinatul khobal. Ya, tinatul khobal titik. Yukalu aidan, hal yang serupa juga dikatakan berkaitan dengan orang yang mabuk atau mengkonsumsi khamr dengan cara mencium. Ada orang mabuk dengan cara mencium, katanya dibilang bau tip X itu bisa untuk mabuk. Hah? Bau le bisa untuk mabuk. Katanya ya. Dengar-dengar. Fa idza kana hadza syam, jika hal yang dicium ini memabukkannya, maka dia sama khamr. Fa hadza fa huwa, maka benda tersebut yang menghasilkan bau yang bisa memabukkan itu juga berlaku padanya hukum orang yang yashrab minha wa ya'kul, orang yang meminum dan memakan benda tadi kemudian mabuk. Maka persis bagaimana dengan orang yang memakan dan meminum khamr. Maka tidak ada beda antara mau diminum, dimakan dan dicium jika memabukkan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua yang memabukkan baik dia dimakan, diminum ataukah dicium adalah khamr. Kembali ke atas, tadi juga katakan khamr terkadang bisa dijadikan lauk. Wal hasyisyah, dan daun ganja juga bisa dicairkan dengan air kemudian airnya diminum. Sehingga kesimpulannya kullu khamrin, setiap khamr itu bisa diminum, bisa dimakan. Demikian pula ganja bisa dimakan, bisa diminum, dan semuanya adalah haram. Adapun alasan ulama terdahulu tidak membicarakan tentang masalah ganja, maka ulama terdahulu tidak membicarakan tentang ganja secara khusus, li'anna inama hadatsa akluha, karena yang namanya kejadian memakan ganja itu terjadi min qaribin, belum lama, yaitu di akhir abad ke-6 Hijriah atau kurang lebih sekitar itu. Sebagaimana qad uhdisa, telah diadakan hal yang baru, berbagai minuman memabukkan yang baru setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya tercakup dalam kalimat yang jawami, kalimat yang padat syarat makna, yang terambil dari Quran dan Sunnah, yaitu setiap yang memabukkan khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ibnu Taimiyah memberikan komentar, betul Al-Ansat ini telah muncul berbagai hal yang baru yang memabukkan yang tidak dikenal di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa menyusama istilah yang disebut dengan alkohol sekarang, dia tidaklah dikenal di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta qilali, sampai-sampai ada orang yang mengatakan padaku, inna fa'donat, rasanya sebagian orang itu bisa mabuk gara-gara bawiyah alat itu tabir juturan Allah alam bawiyah, kita lewati dulu, yang biasa dipakai untuk melumuri tembok atau pintu atau semacam itu. Apa maksudnya? Cat. Demikian yang kita baca pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kemarin ada makir di halaman 312, muzafat dan makir. Makir adalah kayu yang lubangi tengahnya sebagai wadah, al-muzafat dengan nakir di Sarah Nawawi itu Muslim, makir itu sama dengan muzafat, makir sama dengan muzafat, dia adalah wadah yang dilumuri al-qar, kalau di atau dilumuri dengan zaftun di Munawir, zaton atau kor itu artinya ter, nggak tahu ter itu apa aja, nggak tahu. Wadah ya dilumuri ter, itu makir, dan kata di kata Nawawi makir sama dengan muzafat. Demikian Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.